Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke, ana cerita kang, sekang negeri Cina. Lah sing jenane nang negara Cina jeremonge jaman biyen-biyene kuwi kan ana sing jenane dewa ya. Dewane kuwi pati selara, ana dewa 19, dewa bujana, dewa matahari, dewa bulan, dewa udan, tekan dewa pencabut nyawa be anak. Lah iki nang negara Cina cerita-ceritane ana wong tua. Umurnya sekitar 85 tahunan lah. Wong lanang ki wong kaki-kaki kenang penyakit stroke. Jare dokter sing meriksa sih jare mau nganu kenang penyakit stroke tronton. Sejokan gawan semen ke lho. Lah cita-cita nenang rumah sakit sekarat arep mati ke kaki nek. Lah barang lagi sekarat kue kanan-kanan ini ditekani nangaring dewa pencabut nyawa. Jajal kaya apa yuk tidak yuk. Eh, kaki nek, ngapa kau sini ya? Cengak-cengak, buat kaki kau sana apa nek? Pak mati, kau kaya kue. Nyona bingung banget, kaya konyong kayaan-kayaannya harus mati dong. Kaya gara-gara kenang penyakit setruk, kaya nyongko. Aduh, aduh lah, tulungi lah, kue siapa kue? Nyong lagi sekarat, kaya nyong lagi sekarat, kaya. Lagi sekarat ya? Perkenalkan, nama saya Dewa Pencabut Nyawa. Ayo kue. Masa orang sidakna kue siap-siap baik kue, harus mati kue. Cepatnya kaya kue, jalan-jalan. Masa itu harus mati kasing lah. Walau, jakunnya sampai lahir minginannya itu harus mati seke. Oh, lahir minginannya digen mau umurnya berpuluh-puluh 5 tahun kok. Lepas apa-apa kue-kerpe kue. Aja mati seke jangan salah deh pak. Pengen bujang ke bang bujurnya nyong bener-bener mati minggi dua setahun gani ngelak nusul lah jahat dan nyong kapan ke boleh menikmati masa dudanya nyong tulungi lah nyong aja mati dipit lah deh pak. Wah kok jauh tulung kan aja mati dipit. Wah sebu ngene sebu. Jalur duitnya sewu mas, dan sama sendiri gak boleh jadi dewa lah. Aja sekarang main dewa kayak gue, namun dewa kan jalur duitnya sewu, toh gue ngapa sewu? Kalau seremel keluar mati sikit apa mati ngeband gue akan buat pege. Lah nyanyi ya karena mati ngeband lah, yang ini kebayar main anjong lah, sewu ya gelam lah. Mau 15 juta pindah kebayar main anjong, asal anjong gue aja mati sikit lah, pak dewa. Oh ya bes, sampai sewu maring nyong, kok udah pege gue tak dawak nemaning, selama tahunan lah, gelam ora. Lah ya aja selama tahun dong lah ya, selama tahun gelap banget lah. Aja selamat tahun tok lah, Pak Dewa. Tambah maning, tapi 75, Pak. Satu ketahun maning, ngeh gue dong. Kak ini, kak ini lagi sekarat, apa lagi nangaling pasar lagian, malah nyang-nyangan lagi sekarat, kak ini, kak. Ah, mau nanam untuk ku yang nyang lah, ya patut-patutin aja. Kak ini tuh dodol-dodolan, kak ini, di sekarat pada mereka juga. Kak ini pengampunan, kak. Masalahnya, Rika, gue sejam setia banget, kak bodoh nih, Rika, misalnya sudah tahun kumjul. Jadi, kak kepala dewannya mandan yang man, kak. Ini tambahan selamat tahun maning, gue Rika urik. Belum apa orang, kak? Lah, ya, apa orang, jadi tambahin maning, gue aja selamat dong lah. Kak, bener apa orang, kak? Ah, ya habis lah, berdua lah. Yang penting kau aja mati siki lah. Ya habis cepat nang aja. Nangis banget kayak gue. Nangis, gue. Mana urip-urip-urip-urip. Cita-cita, Nek. Barang wis kayak gue ternyata kita kini urip maning, Kang. Urip maning, jangan urip maning. Mau jangan wis karat. Dan barang wis urip manding, ke kakine gue rumah sap bawa uripe gue sih mantan dawa selama tahunan sih. Wah, sih kena gonduda gue lo ya, bisa menikmati masa-masa dudanya. Lagi wongan anu wong kemaruk banget, tadi akhirnya kakine apa? Wis ngerti lah mau na umure kira-kira tesi anak selama tahun manding, operasi plastik. Wah, operasi jadi mau jaluk rai sih kayak Hengki Kurniawan. Wala kakine, tapi ya wong nano dokternya terima bayaran bilang-bilang ya gelem baik gue akhirnya kakine dipoles dadi Hengki Kurniawan dioperasi diklebet gue kulite cungune dicopot dicacake bentuk maning sing mancung lambene sing mau nek kaitan dengan kodok dicacak di blender langsung dibentuk maning. Jadi kayak lambene Hengki Kurniawan. Wah, ngantek rambut-rambutnya sih jangan mau nanya botak-plotak. Ayo ya, gue daur ulang maning. Campur duk karena rong kresek. Ditatani maning nang dokternya dadilah rambut gondrong. Wah, persis kayak Hengki Kurniawan. Nah, yo Kang. Barang wis rampung uli operasi. Ke cita-citanya kakinya wis siap ke. Arep mari ngalun-ngalun, arep ngengsreng ke. La la la la la la la la la la la. Aku wis tadi wongno maning. Raiku kaya Hengki Kurniawan. Aku arep ngengsreng mari ngalun-ngalun. Sisiran dipit anggo parem dipit kon mandan kaya Hengki. Cewek cewek mendekat lapan aku siki wis dadi bujangan maning ya sik nyong raine siki ganteng maning wis enom maning gara-gara dioperasi plastik. Alhamdulillah. Ya saatnya nyongar ngengsreng mari ngalun-ngalun jajal. Kira-kira nangan-nangan bandangan apa ora. Nyongar bulet sing ya. Kayak ngapa ya bandangannya ya. Ya siapa bayang kok gampang seketemunya lah. Ketemu blebuk ya tekara blebuk. Ketemunya blorok ya cukup blorok. Kok apa sama saya itu bandangan kayak Megan. Ya itu arah mana nyong. Sing penting nyong ngengsreng maning. Dari kayak bong enom maning. Wah. Selamat tahun maning nyuri penyong. Wah. Apa-apa mudar kengko bandangannya gitu. Oke, aku siap siap. Di montorku ini montorku. Pelalang tempur. Ya, temenan deh Kang Yu. Jadi kakek ini barang wis dioperasi plastik langsung ngengsreng numpak motor. Motornya jenane belalang tempur kayak motornya Satria Baja Hitam bien. Wah, langsung ngengsreng mari ngalun-alun. Tapi ternyata orang dinyanannya anak barang apa perapatan Damalang ketabrak truk mati. Oh, ala ngomongnya murah selama tahun maning malah tabak truk nangaring perapatan Damalang mati gludak dikubur. Dan nang alam kubur ketemu karo dewa pencabut nyawa sing wis janjene ngawe urip selama tahun maning maring yakine. Wah, nang kuburan ketemu jajal tiliki kaya ngapa yo. Dewa pencabut nyawa karep aku mrene sik kowe ya. Katakmu apa jane? Nantang apa mereka kue? Kue lambene kue seorang dindel kue. Kue lambene sengatus kue. Lambene kue jane. Ngajar dong mereka orang tua kue ya. Dan apa-apaan kue dodok rumah ini kak? Dari kau apa takut? Pengenannya lagi nyok sekar nangerin rumah sakit. Mau dikasih janjane. Nyok ngarjane urip selama tahun maning. Atau tak pelalai nyok operasi plastik dari Hengki Kurniawan. Pengenangnya muti umurnya nyok si dawa. Esi selama tahun maning. Esi kena gongengseng. Nembar makan taringan malun. Malah ketabrak truk. Mati, gak mesti tau apa ke, ini kan jeng-jeng nyambut nyawanya nyongi karep apa ke. Walah, dan jeng-jeng tak cabut nyawanya nangaring perempatan Damalang Rika ya. Mabe, kondurannya maning-maning aja operasi plastik. Dan nyorak kenal, dia tak cabut bayang, dia tak cabut bayang. Enggak-enggak nyong ngerti nak Rika gue sih nangaring rumah sakit. Sekarat pinginannya ya harus tak cabut. Oh, dikilmu, dewa pencabut nyawa, lengup. Maning-maning ini gak nyabut nyawa nembong, takon depit. Aja kayak begini suket, bae, sampe dewek kayak gue nanyong. Pipe guys mati, guys mati ya. Orang isya urip mati ya, pipe ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.